Ku mencari sebuah arti cinta dalam takdir hidup yang ku terima. Tak sekalipun ku tinggalkan dia lagi, walau ajal yang memisahkan kita. Aku di sini untuk dia. Demi dia.